Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah. Bab. Qala haddathana Musa ibnu Ismail Abu Salama at-Tabudzaki al-Minqari. قال حدثنا أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري عن فراس عن الشعبي الشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي Asy'abi ini dulunya terkena pemahaman Syiah. Kemudian beliau rujuk daripadanya. Sehingga Asy'abi rahimahullah termasuk ulama Ahlus Sunnah Ahli Hadith yang paling mengerti seluk-beluknya Syiah Rafidhah. Dari beliau pula para ulama setelahnya mengambil faedah-faedah tentang Syiah. Bagaimana keserupaan antara Syiah Rafidhah dengan Yahudi dalam banyak ritual-ritual amaliyahnya. Bagaimana pula akidah-akidah Syiah Rafidhah itu diambil dari Asy'abi rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kitab yang khusus membantah Syiah Rafidhah dan Qadariyah, beliau menukil, banyak menukil dari Al-Imam Asy'abi rahimahullahu taala. Naam ikhwan. Ada Asy'abi Amir Ibnu Syurahil Asy'abi an Masruqa مسروق ابن الأجدع الوادعي. Beliau termasuk Mukhadram. Ada yang mengatakan kibaru tabi'in, ulama tabi'in yang senior, yang kebir. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bintu Abdillah ibni Uthman. Ha, kata ikhwan. Iya. Aisyah bintu Abdillah ibni Uthman. Betul? Betul ya? Naam. Abdullah apa kunyahnya? Abdullah apa kunyahnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Uthman apa kunyahnya? Abu Quhafah. Naam. Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Quhafah namanya Uthman. Aisyah bintu Abdillah bin Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Aisyah sahabi, Abu Bakar sahabi, Abu Quhafah sahabi. Sahabiyah bintu sahabi ibni sahabi. Masya Allah, keluarga yang barokah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikatakan sebagai afqahun nisa mutlaqan, wanita yang paling faqih, yang paling alim secara mutlak, itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna ba'da azwajin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya sebagian istri-istri nabi alaihi salatu wassalam, qulna lin nabi, mereka berkata kepada Nabi SAW, sebagian istri di sini adalah Aisyah sendiri. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban. Yang bertanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri. Jadi sebagian istri Nabi yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna asra'u bika luhuqa? Ayyuna, siapa di antara kami asra'u bika luhuqa, yang paling cepat bergabung dengan engkau ya Rasul? Artinya yang paling dahulu wafat. Rasul meninggal dunia, siapa dari kalangan istri kamu ya Rasul yang lebih dahulu menyusul engkau? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya di kalangan kalian. Yang paling panjang tangannya di kalangan kalian. Dari riwayat ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal bahwasanya wafatnya beliau mendahului istri-istri beliau. Wafatnya Rasul mendahului istri-istri beliau. Yang kedua, juga beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal bahwasanya istri Rasul yang paling cepat menyusul, yang paling panjang tangannya. Ini semua dengan wahyu. Dengan wahyu, tidak mungkin Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menyampaikan perkara-perkara gaib semacam ini dari ra'yu semata. Ini dari wahyu. Barakallahu fikum. Tayyib, kata Rasul, yang paling cepat menyusul di kalangan kalian adalah yang paling panjang tangannya. Fa akhadhu qasabatan yadra'unaha, maka mereka, ini para istri-istri Nabi, langsung mengambil kayu. Qasabah juga dimaknakan dengan kayu. Ngambil kayu, yadra'unaha, mereka langsung mengukur tangan mereka masing-masing. Berapa dhira'in? Diukur. Berarti mereka memahami sabda Rasul secara zahirnya. Kan gitu ya. Rasul mengatakan yang paling panjang tangannya. Tangannya panjang, langsung diukur. Diukur masing-masing tangan mereka. Fakanat saudatu atwalahunna yada. Ternyata Saudah bintu Zam'ah, istrinya Rasulullah SAW, yang paling panjang tangannya. Di sini ikhwan, faedah penting dalam perkara usul fiqih, yang namanya hukum asal lafaz hadis adalah dimaknakan secara zahir. Hukum asal sebuah lafaz, sebuah kalam, dimaknakan secara zahir, tekstual, sampai ada dalil yang menunjukkan makna yang lain. Di sini ummahatul mukminin memahami secara tekstual, secara lafadznya. Tangan ya tangan, tangannya tangan, yang mata tubuh tangan, hanya mereka ngukur yang paling panjang siapa ini? Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Tayyib, fa'alimna ba'du, kemudian kami mengetahui setelah itu, annama kana tula yadiha as-sadaqah, bahwasanya ternyata panjang tangannya Saudah itu maknanya adalah sadaqah. Yang paling panjang tangannya, yakni yang paling banyak bersadaqah. Ini makna yang lain, makna bukan makna zahir, makna yang lain. Ternyata yang dimaukan oleh Rasul adalah yang paling banyak sedekahnya. Tayyib, wa kanat asra'ana luhuqan bih, dan Saudah adalah orang yang paling cepat menyusul Rasul di kalangan kami. Wa kanat tuhibbu sedekah, dan ternyata Saudah sangat mencintai sedekah, sering sedekah. Jadi betul-betul hisan wa ma'nawiyah, lahir batin ya ikhwan. Tangannya lebih panjang dan juga sedekahnya lebih gemar. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau dalam Islam panjang tangan itu maknanya bukan mencuri. Panjang tangan artinya suka memberi. Kalau dalam bahasa Indonesia panjang tangan maling. Iya. Kalau ringan tangan suka mukul. Betul? Ya apa ya? Panjang tangan maling, ringan tangan suka mukul. Nah, kalau suka memberi namanya apa? Hah? Apa bahasanya kalau suka memberi? Tangan apa ya, Pan? Panjang tangan maling, ringan tangan suka mukul. Kalau suka memberi? Hah? Apa? Hah? Ya enggak ada ya. Al-muhim dalam Islam yang namanya atwalukunna yada, yang namanya panjang tangan suka memberi, dermawan ya. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya sedekah. Fadilahnya sedekah. Terkait dengan ummahatul mukminin, ya, terkait dengan ummahatul mukminin. Mereka yang paling suka bersedekah, yang paling gemar bersedekah, dijadikan sebagai tanda dia cepat bergabung dengan Rasulullah SAW di surga. Itu menunjukkan adanya keutamaan khusus bagi ummahatul mukminin tadi, ada keutamaan khusus. Kalau bergabung dengan Rasul, cepat menyusul Rasul, itu tempatnya di surga ya Pak. Ini fadilah khusus. Ini menunjukkan bahwasanya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha memiliki keutamaan lebih dalam bab ini dibandingkan dengan ummahatul mukminin yang lainnya. Fadilah bersedekah barakallahu fikum. Dan dikerjakan ketika masih sehat. Ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya sedekah itu dianjurkan terus-menerus. Al-mudawamah ala sedekah fi halati sihah. Terus-menerus berkesinambungan dalam bersedekah di masa-masa sehat. Ini diambil dari kata-kata panjang tangan. Kalau dia sedekahnya cuma sekali dua kali, enggak panjang-panjang tangannya ya. Nah, dikatakan panjang tangannya menunjukkan ini amal terus dikerjakan sehingga menjadi perkara yang masyhur dari beliaunya, keutamaan lebih yang beliau miliki. Panjang tangannya, banyak sedekahnya, sering sedekah. Al-mudawamah ala sedekah barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan ya fanatina azakumullah faedah yang lainnya lagi, bahwasanya ummahatul mukminin yatafawatna fil fadail. Bahwasanya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Masing-masing itu memiliki keutamaan lebih. Masing-masing punya keutamaan lebih. Yang ini sedekahnya, yang ini senang dengan fakir miskinnya, yang ini dari sisi ininya, dari sisi ininya. Masing-masing punya keutamaan. Namun yang paling afdal dari ummahatul mukminin adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur al ulama dari ummahatul mukminin yang paling afdal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha, terutama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan ikhwanatina azakumullah bahwasanya masing-masing daripada ummahatul mukminin mengakui keutamaan-keutamaan pihak lain. Satu sama lain saling mengakui keutamaan-keutamaannya. Rasa cemburu yang ada dalam hati mereka tidak menghalangi mereka untuk mengakui sebuah keutamaan. Kan umumnya orang di madu, perempuan di madu kan cemburu ya. Ini belum ada pengalaman ya, repot ini. Tapi kabarnya begitu ya. Oh nggak tahu juga. Kayaknya kok begitu. Hah? Jadi ada perempuan kok di madu, dia memiliki madu-madu yang lain. Cemburunya luar biasa. Seringkalinya rasa cemburu tadi barakallahu fikum membuat dia gelap mata, gelap hati, gelap segala-galanya. Kan gitu ya. Tapi enggak untuk beliau Ummahatul Mukminin. Ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi alaihi radhiyallahu taala anhunna jami'an. Walaupun yang namanya wanita kan cemburu, walaupun ada kecemburuan antar para istri, tapi tidak menghalangi mereka untuk mengakui sebuah keutamaan. Ini terkontrol cemburunya ya kan. Ilmunya, secara ilmunya lebih di ke depan. Ini sesuatu yang jarang ada di kalangan para wanita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nama ya kan. Qala rahimahullahu ta'ala babu sadaqatil alaniyah. Bab sedekah secara terang-terangan. Wa qawluhu azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal, alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyah ila qawlihi wa hum la yahzanun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka, billayli wan nahar, ketika malam dan siang, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau ka'alaniyah, terang-terang, ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahum la yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, dari ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang sedekah dalam kondisi apapun, adanya fadilah bersedekah dalam kondisi apapun, tidak mengenal waktu, baik di pagi hari ataukah di siang hari ataukah di sore hari ataukah di malam hari. Sedekah kapanpun, tidak mengenal waktu. Dan juga menunjukkan kepada kita adanya anjuran sedekah baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, sirran wa alaniyah. Ini adalah sifatnya orang-orang yang mulia, sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Perlu dipahami barakallahu fikum, hukum asal sedekah yang paling afdal adalah sembunyi-sembunyi. Hukum asal sedekah yang paling afdal ialah sendiri-sendiri. Sembunyi-sembunyi. Hukum asal sedekah yang paling afdal dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya mana ya kan? Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan dikasih naungan Allah di yaumul qiyamah nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa ya, Pak? Di antara 7 golongan tadi adalah wa rajulun saddaqa bi sadaqatin atau anfaqa bi nafaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seseorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Tidak yang tahu, sampai tangan kiri enggak tahu. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Hukum asal sedekah adalah sembunyi-sembunyi. dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi, itu lebih ikhlas, lebih menunjukkan keikhlasan dia. Tapi bukan berarti tidak boleh terang-terangan, boleh juga dilakukan secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Enggak sembunyi-sembunyi, yang penting dijaga keikhlasannya. Faham insyaallah ya? Boleh. Barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum, sedekah dengan terang-terangan, sedekah dengan terang-terangan itu lebih afdal, lebih ditekankan apabila padanya ada kemaslahatan-kemaslahatan, padanya ada hajah. Seperti barakallahu fikum, dalam rangka untuk memberi contoh kepada yang lain ya, atau supaya pihak-pihak yang lain itu meneladani perbuatan dia, ini bagus, afdal dilakukan terang-terangan, banyak orang tahu. Engkau berinfak, engkau bersedekah, banyak orang yang tahu, yang diharapkan dari situ orang lain meniru. Seperti yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW, ketika datang orang-orang dari suku Mudhar, mereka compang-camping pakaiannya, nampak fakir miskin. Tayyib, maka Rasul berubah wajahnya, memerintahkan sahabat Bilal untuk adzan, diiqamati, kemudian sholat, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk bersedekah untuk mereka. Tayyib, ada satu orang pulang ke rumah membawa makanan sepenuh kedua telapak tangannya ini, bahkan sampai enggak muat, sampai meluber-meluber, ditaruh di depannya Rasul SAW. Itu kan terang-terangan ya. Ternyata yang lain langsung berbondong-bondong bersedekah dengan apa yang mereka mampu untuk orang mudhor tadi itu, sehingga terkumpul di depannya Rasul SAW dua gundukan yang besar. Ada makanan ya, ada pakaian segala macam banyak. Rasul sumringah dan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Ila akhir. Dipuji sama Rasul. Dipuji oleh Rasul tindakan orang pertama tadi yang sedekah dan diikuti sama jamaah yang lain. Di sini afdal. Karena maqamnya, kedudukannya, posisinya, saat dan waktunya hendak ditiru sama yang lain, atau kamu perkirakan bakal ditiru sama yang lain, maka sedekah. Barakallahu fikum. Ini namanya ada sisi, ada hajatnya, ada kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Nama ya. Al-muhim, sedekah-sedekah yang sifatnya terang-terangan itu diperbolehkan, yang penting dijaga keikhlasan. Terkadang lebih afdal daripada yang lain ketika padanya ada kemaslahatan tertentu yang dicapai oleh kita atau kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, sedekah itu di setiap kesempatan, di setiap waktu, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, pagi, siang, sore, petang. Al-muhim kita perbanyak sedekah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Barakallahu fikum. Nanti akan diteruskan insyaallah lebih lanjut terkait dengan sedekah fisir, sedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Nanti akan disebutkan insyaallah taala keterangan-keterangan dari para ulama terkait dengan masalah sedekah terang-terangan ataukah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Yang dihafal adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang di atas. والله تعالى اعلم بالصواب نكتفي هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل وحفظكم الله